butuh, udah ditutup. Perutku lapar, otak lapar, belum makan. Makan seblak yang enak sekali rasanya, pedas. PPKM anjing. Oi, saya tidak makar, cuman bilang Wuhan kontak.